إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار نبي kita محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ibtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautik وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك manfaatkanlah gunakanlah lima perkara sebelum datang lima yang lainnya Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang kefakiranmu. Ayuhal muslimun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini beliau memberikan wejangan kepada kita lima perkara, yaitu yang pertama untuk kita manfaatkan waktu hidup ini mengamalkan amalan-amalan yang saleh yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab keselamatan kita di akhirat nanti, karena sesungguhnya seseorang yang telah meninggal akan terputus amalan-amalannya, sementara yang namanya maut apabila telah datang, tidak akan bisa dimundurkan atau dimajukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa untuk diakhirkan dan tidak pula untuk dimajukan saat pun. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu, dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Idza amsayta fala tanqadhiris sabah, wa idza asbahta fala tanqadhiril masa." Apabila engkau berada di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu datangnya waktu sore. Akan tetapi bersegeralah untuk beramal, mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan ambillah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Beramalah untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau mengatakan, "Fihi tahdzir fi haqqi man lam ya'mal syai'a, fa innahu idza marida nadima 'ala tarkihi al-'amal wa 'ajaza li maradihi 'anil 'amal." Fala yufiduhun nadam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan padanya, pada ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada peringatan bagi mereka yang tidak mau memperbanyak amalan-amalan saleh, maka ketika dia sakit, dia akan menyesal dikarenakan dia meninggalkan amalan-amalan soleh. Dan dia lemah untuk mengerjakan amalan-amalan soleh dikarenakan sakitnya. Sementara ketika itu tidak ada faidahnya lagi penyesalan. Dan juga Rasulullah SAW menasihatkan, وَفَرَغَكَ قَبْلَ سُغْلِكَ. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Oleh karena itu, wahai para pemuda dan juga para talabul ilmi, untuk benar-benar memanfaatkan waktu-waktu dikala kalian berada di dalam ma'had, sebelum kalian keluar untuk berdakwah, sebelum kalian keluar kemudian kalian menikah, kalian sudah tersibukkan dengan anak dan istri. Kalian sudah tersibukkan dengan banyak urusan. Walaupun mungkin kalian didukung oleh istri kalian untuk talabul ilmi, akan tetapi bagaimanapun, kalian akan tetap tersibukkan dengan anak-anak kalian. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kemudian nasihat yang keempat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa syababaka qabla haramik." Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah masa mudamu untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu sebelum datang masa tuamu, yang ketika itu engkau sudah tidak lagi mampu untuk melakukan apa yang bisa dilakukan oleh anak muda, sehingga ketika itu tinggallah penyesalan. Sebagaimana dikatakan, ala laita syabab ya'udu yauman fa akhbirhu bima fa'ala al-masyib. Duhai seandainya masa muda kembali satu hari saja, maka aku akan beritakan kepadanya apa yang dilakukan oleh seorang yang sudah tua. Seorang yang sudah tua tidak mampu untuk melakukan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Maka sungguh ayyuhal muslimun, sangat disayangkan pada masa kita sekarang ini, kebanyakan para pemudanya, mereka terlalu disibukkan dengan urusan dunia, terlalu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak memiliki manfaat di dunia dan di akhirat, sehingga mereka menyesal di waktu tuanya nanti. Mereka sebagiannya tersibukkan dengan menghias diri mereka, berdandan sehingga menyerupai kaum wanita, memakai pakaian-pakaian yang menyerupai wanita, membentuk lekuk tubuh mereka, memakai anting, sehingga hilanglah sifat kelelakian, kejantanan dari mereka. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Allah melaknat kaum lelaki yang menyerupai, meniru gerak-geri, meniru gaya wanita, dan demikian pula Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai, menyerupai gerak-gerik gaya kaum lelaki. Dan sebagian mereka kaum muda, mereka sibuk dengan mengatur rambut mereka, mencukur dengan cukuran koza, mencukur bagian pinggir rambut mereka, kemudian membiarkan bagian atasnya, menyerupai orang-orang kafir. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Maka barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Maka wahai para pemuda, hendaklah kalian bangun dari tidur-tidur kalian. Orang-orang kafir dari Syiah Rafidah, kaum Khawarij teroris juga. Enam, orang-orang kafir dari Syiah Rafidah, kaum komunis, dan juga mereka yang masih berada di dalam kalangan kaum muslimin dari kaum teroris Khawarij, mereka tidak pernah beristirahat. Mereka mengkader pemuda-pemuda mereka untuk siap menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bersiaplah kalian wahai para pemuda untuk memperkuat diri kalian dengan ilmu agama, memperkuat diri kalian dengan akidah, akidah yang sahih, memperkuat, memperbaharui diri kalian dengan manhaj yang sahih untuk siap menghadapi mereka. Dan janganlah kalian dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Janganlah kalian ridho untuk dikatakan sebagai jifatun bilail, wahimarun bin nahar, alimun bi amri dunia, wajahilun bi amri akhirah. Jangan ridho kalian dikatakan sebagai bangkai-bangkai di malam hari setelah kecapean, keletihan, melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya di siang hari. Kalian tertidur pulas di malam hari, kemudian di siang hari kalian bagaikan himar, bagaikan keledai, kesana kemari tidak mau ikut dengan aturan syariat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui yang zahir saja dari perkara dunia, sementara terkait dengan urusan akhirat mereka lalai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada pemuda kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Kemudian nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa ghinaka qabla faqrik, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang kemiskinanmu, sebelum datang kefakiranmu, untuk membelanjakan sebagian dari harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah lima perkara yang seseorang tidak mengetahui kadar pentingnya lima perkara tersebut, sampai ketika lima hal tadi hilang dari sisinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.